Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis ilmu, memanfaatkan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di luar sana yang mereka diberikan waktu namun mereka salah dalam memanfaatkannya. Maka ini hal yang patut kita syukuri bersama. Nikmat kesempatan banyak sekali. Bahkan di kalangan teman-teman kita sudah diberikan waktu luang, bahkan dicarikan waktu libur untuk taklim, juga masih tidak bisa datang. Nikmat yang luar biasa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya kenikmatan ini paling banyak dilalaikan oleh manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang manusia itu banyak lalai darinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dikatakan lalai karena dia tidak manfaatkan untuk kebaikan, untuk beramal, untuk beribadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seluruh bentuk atau seluruh nas-nas yang menunjukkan tentang tidak bisa memanfaatkan waktu itu seluruhnya berkaitan dengan karena tidak memanfaatkan waktu untuk ketaatan, beramal. Banyak waktu kosong tapi tidak digunakan untuk berzikir. Banyak waktu kosong tapi tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang kita bawa nanti? Dunia ini ikhwah darul amal la hisab, wal akhirah darul hisab la amal. dunia ini negeri untuk beramal saja, bukan negeri untuk pembalasan, bukan untuk perhitungan, bukan, belum saatnya kita dihitung-hitung. Sedangkan negeri akhirah itu hanya ada hari perhitungan, bukan lagi untuk beramal. Tidak ada lagi waktu untuk beramal pada hari itu. Maka hendaknya sebaik-baik mungkin seorang itu mengumpulkan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba. Jadi pada hari kiamat. Jadi pada hari itu, di hari kiamat, manusia seluruhnya akan berdiri di mauqif, di padang mahsyar, tegak menunggu hisab, menunggu perhitungan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kemana-mana, tidak akan tergeser kakinya sampai dia ditanya tentang empat perkara. Dan keempat perkara ini semuanya berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan kita di dunia ini? Empat jenis pertanyaan semuanya kembali kepada bagaimana ketaatan kita. Pertanyaan pertama, an umrihi fi ma'afna. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Apakah untuk beramal ketaatan, atau untuk berpoya-poya kelalaian? Untuk apa? Coba kita kembali, ikhwah, berapa umur yang kita telah lalui? Berapa tahun kehidupan kita yang telah kita jalani? Berapa tahun-tahun yang telah kita lalui, bulan demi bulan kita telah lewati, hari demi hari terus-menerus bergulir? Berapa? Semuanya itu akan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Pada hari itu kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan, termasuk nikmat waktu kita hidup ini. Untuk apa? Kata Imamul Auza'i rahimahullahu taala, "Ma min yaumin minal ayyam illa wa hiya ma'rudatun 'alal 'abdi yaumal qiyamah, yauman fa yauman, sa'ah fa sa'ah." Tidak ada satu hari pun dari hari-hari yang telah kita lalui. Coba berapa hari? Hari cuma ada 7. Tapi yang 7 ini tidak berulang-ulang. Hari Jumat ini bukan Jumat yang lalu, dan Jumat akan datang bukan Jumat yang sekarang. Dia makhluk-makhluk tersendiri. Semuanya akan diperhadapkan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hari demi harinya, detik demi detiknya, kita akan ditanya, apa yang kita amalkan pada waktu itu? An umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla. Dari anggota badannya, untuk apa dia gunakan? Kembalinya kepada ketaatan. Apa ketaatan yang sudah kita lakukan? Apa ibadah yang kita telah tunaikan? Apa amalan yang telah kita kerjakan? Kembalinya ke pusat ke situ. Wa an ilmihi madza ya'malu bihi. Tentang ilmunya, ilmu yang dia dapatkan itu di majelis taklimnya, di majelis ilmunya, di pelajaran-pelajarannya, apa yang dia amalkan dengannya? Ditanya jelas tentang ketaatan dan amalan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan? Ditanya. Apakah untuk ketaatan? Lagi-lagi kembalinya kepada ketaatan, kepada amalan, kepada ibadah, dan inilah tujuan hidup kita ini. Tidak ada lain. Tujuan hidup kita ini untuk beramal, beribadah, mengumpulkan pahala demi pahala. yang akan kita tunai, yang akan kita panen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita hidup di dunia ini. Itu yang kita perbaiki. Kadang ada orang yang umurnya sudah tua, 70 tahun. Ketika ditanya, apa tujuan kehidupan kita di dunia? Kadang dia tidak bisa menjawabnya. Padahal jelas dari sisi akal, tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa tujuan. Afahasibtum annama khalaqnakum abata? Allah berfirman, apakah kalian sangka bahwasanya kalian diciptakan itu begitu saja? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sangkaan jelek. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, maksud ayat ini adalah akhliqtum bila qasdin wala hikmah? Apakah kalian itu diciptakan tanpa maksud, tanpa hikmah? Tidak mungkin. Dari awal penciptaan, sebelum kita tercipta, Allah sudah tetapkan tujuan penciptaan kita itu untuk apa. Ayahsabul insanu ayyitraka suda? Apakah manusia menyangka bahwa dirinya akan ditinggalkan begitu saja? Kata para ulama, la yunha wa la yutrak. Tidak di, atau la yu'mar wa la yunha. Tidak disuruh, tidak diperintah, tidak dilarang. Dibiarkan begitu saja seperti binatang ternak, diciptakan tidak diperintah, tidak dilarang. Apakah begitu manusia menyangka? Ya. Sebagian yang lainnya dari para as-salaf mengatakan, maksud ayat ini la yuthab wa la yu'aqab, tidak akan diberikan pahala, ganjaran, dan tidak akan dibalas. Perkara yang tidak mungkin. Pasti Allah menciptakan kita dengan tujuan dan maksud, dengan perintah dan larangan. Itulah perintah terbesar untuk beramal, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nanti pembahasan kita akan berputar seputar inti ibadah, asal ibadah. Bahwasanya ibadah itu muncul dari asal yang sangat pokok, yaitu dari hati. Ya. Dari hati. Ya. Bagaimana kita memperbaiki hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maksud Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini, jelas. Dengan maksud yang jelas, yang sangat gamblang, diketahui oleh seluruhnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Ada yang namanya hidup, ada yang namanya mati. Ya. Setelah manusia itu tidak ada, dihidupkan, kemudian dimatikan kembali, kemudian dihidupkan kembali. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Allah menciptakan itu semuanya liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, siapa yang paling baik amal ibadahnya. Itu tujuannya, itu inti penciptaan kita. Bahkan sampai-sampai agar tercapainya target tujuan ini, Allah mengutus para rasul. Maka pengutusan para rasul pun mempunyai tujuan utama yang sama, itu pula tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Allah Maha tahu, jemaah. Makanya Allah Maha tahu bahwasanya tidak mungkin manusia ini diperintah ibadah, mereka bisa menjalankannya kecuali mereka dituntun oleh seorang penuntun. Maka Allah turunkan seorang rasul kepada mereka, dan sungguh kami telah mengutus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada tiap umat itu seorang rasul, tujuannya agar kalian semuanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang namanya manusia tidak mengetahui tujuan penciptaannya, inilah yang disebut manusia yang paling jahil, manusia yang paling goblok, manusia yang paling bodoh, dungu. Dia hanya bisa hidup saja di dunia, tidak tahu maksudnya. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar tercapai target ini pula, diutus para rasul. Untuk memperjelas lagi, Allah turunkan kitab-kitab. Tujuannya juga untuk agar tercapai target ini. Tercapai target ini. Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab bil haqq, dengan kebenaran. Untuk apa? Fa'budillah. Sembah Allah. Mukhlishal lahuddin, dengan ikhlas. Mengikhlaskan ibadah ini hanya kepadanya. Ini intinya. Jadi Allah ciptakan kita supaya tercapai target ini, Allah utus Rasul. Kemudian Allah turunkan kitab-kitabnya. Untuk apa? Supaya jelas, gamblang. Tidak ada lagi alasan manusia. Li'alla yakuna 'alan nasi hujjah. Supaya manusia tidak punya dalil lagi. Jelas sudah masalahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Ar-rusul iftatahu da'watahum bil amri bi ibadatillahi wahdah duna ma siwah." Para rasul itu mereka membuka dakwah mereka, seruan-seruan mereka dengan perintah agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kepada selainnya. Kama akhbarallahu an Nuh wa Hud wa Shalih wa Syu'aib wa qaumahum. Sebagaimana Allah sinyalirkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib, dan kaum-kaum mereka. Bersamaan dengan kaum mereka ini, kata Syekhul Islam Taimiyah, kanu mukirrina bil khaliq. Mereka itu semuanya berkeyakinan Allah itu sang pencipta. Ya. Kan kita ada yang berdalilkan, yang penting kan kita sudah yakin, kita ini Allah yang cipta. Tidak cukup. Tidak cukup sampai situ. Orang musyrik dulu juga mengakui Allah yang menciptakan mereka. Tapi tetap mereka kafir dan diancam dengan neraka. Ya. Tetapi apa? Kanu musyrikina ya'buduna ghairah. Mereka musyrik menyembah kepada selain Allah. Ya. Kama kanal Arab. Sebagaimana orang-orang Arab dulu sebelum diutusnya Nabi SAW juga begitu kondisinya. Ya. Jelas. Allah mengutus para rasul untuk agar salah satu tujuannya tercapai target ini, ya. Agar manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menuntut hak-hak lainnya kepada kita, tapi Allah menuntut bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut tidak menunjukkan Allah butuh kepada kita, sama sekali tidak, ya. Bahkan kita butuh kepada Allah. Jadi jangan kira kita banyak sholat berarti kita memberikan manfaat kepada Allah. Tidak. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir semuanya, wahai manusia, Allah tidak butuh dengan kalian. Allah tetap maha kaya. Allah maha, ya, tetap maha kuasa. Allah tetap menguasai seluruhnya. Tidak butuh dengan kalian. Allah memerintahkan kalian untuk beribadah, itu kebaikannya kembali untuk diri kalian sendiri. Ya. Makanya dalam lanjutan ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka beribadah kepadaku semata. Lanjutan ayatnya apa? Ma uridu minhum mir rizq. Saya tidak mau rezeki dari mereka, tidak. Wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak mau mereka memberi makan saya, menyuapi saya, tidak. Ya. Innallahu huwar razzaq. Karena Allah dia adalah yang maha memberi rezeki, tidak butuh rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi kita beribadah kepada Allah adalah bentuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yang kebaikannya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Nabi SAW, ya Mu'ad, atadri mahaqullah alal ibad, wa haqqul ibadi alallah, apakah kamu tahu haknya hamba kepada Allah dan haknya Allah kepada hamba? Mu'ad menjawab, la adri, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW menjawab, Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap hambanya yang harus ditunaikan oleh hamba adalah agar Allah diibadahi dan tidak dipersyarikatkan dengan sesuatu apapun. Ini bahasa lainnya ikhlas. Dan ikhlas itu urusannya hati. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba terhadap Allah yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri, bukan kita mengharuskan Allah. Alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersyarikatkannya dengan sesuatu apapun juga. Sampai sini dipahami ikhwah? Perkara yang paling penting dalam hidup kita ini, semua perkara yang kita amalkan harus kita kaitkan dengan masalah ini. Kita berjalan bernilai ibadah tidak? Kalau tidak bernilai ibadah jalan kita, berarti kita belum menunaikan tujuan hidup kita. Mau nikah hanya sekedar memenuhi hawa nafsu, melampiaskan syahwat, tidak bernilai ibadah. Bukan tujuan hidup kita nikah. Tapi tujuan hidup kita, jika kita niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke majelis ini untuk apa? Sekedar mau lihat ustadznya itu segimana sih? Panjang jenggotnya bagaimana sih? Bagaimana sih orangnya? Banyak tidak sih jerawatnya? Itu yang kita inginkan. Tidak ada tujuan apa? Kita tidak meniatkan ibadah kepada Allah. Percuma, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Niatkan. Kalau kita sudah paham pembahasan ini, pentingnya ibadah itu tujuan kita, harus semua gerak-gerik kita, kita jadikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita mulai masuk pembahasan apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Jangan sampai mau beribadah enggak tahu apa itu ibadah. Ingat, ada orang yang sholat, tapi sholatnya ini ikhwah tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena dia tidak tahu inti ibadah itu sendiri. Ibadah, kata Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, aslul ibadah adalah tadallul wal khudu' mahabbatan wa ta'dhiman. Pahami ini baru bisa kita menunaikan ibadah. Ibadah adalah perendahan jiwa, ketundukan hati, didasari dengan kecintaan dan pengagungan. Berarti amalan apa ini, ikhwah? Amalan apa? Amalan hati. Ada orang sholat, dia hatinya ke dunia. Ya, ingatnya dunia terus, Allahu Akbar. Hanya ucapan Allahu Akbar. Hatinya kesana kemari. Atau yang mau nikah jomblo, mau nikah ingatnya akhwat terus. Di depan matanya sajadah, tapi terbayang-bayang seakan-akan itu adalah wanita yang dia idam-idamkan. Bentuk sajadahnya seperti kubah lagi, seperti ini. Wah, yang tergambar adalah jilbabnya si akhwat. Tidak bernilai ibadah. Lain di hati, lain gerakan. Hati-hati, dia urusan hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila sawarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, kepada bentuk-bentuk tubuh kalian, dan Allah tidak melihat kepada kepada bentuk ketampanan kalian, tidak. Bagaimana gerak-gerik kalian, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah lihat kepada yang apa yang ada di dalam hati kalian. Ini inti ibadah yang di dalam hati. Tidak usah terlalu pusing dengan bentuk jasad kita. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Iya kan? Ya. Hati yang menjadi patokan utama. Ya. Hati yang menjadi patokan utama. Nah, di hati inilah tempat berputarnya. Ya. Bagaimana seorang itu ibadahnya bisa bernilai. Ya. Tempatnya niat. Tempatnya niat. Yang Nabi SAW sebutkan, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Ya. Makanya niat itu, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, an-niyatu syartun lisairil a'mal, bihassalahu al-fasadu lil'amal. Niat itu adalah syarat sahnya suatu amalan. Dengannya dianggap betul, syah, dan dengannya dianggap batil, rusak, tidak dianggap amalan itu. Kalau rusak niatnya. Ya. Kalau rusak niatnya. Tentunya yang diinginkan adalah niat yang ikhlas. Ya. Karena ini tujuan ibadah. Ya. Ibadah itu diterima kalau di dalamnya ada bentuk keikhlasan. Sebagaimana ini sudah ma'ruf di kalangan kita. Qul inni umirtu anna'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad, saya diperintah adalah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ikhlas. Ya. Tapi tidak boleh juga hadis tadi disalahpahami ya. Sebenarnya hadis tadi itu, ya, inti dari ibadah itu adalah hati. Ya. Tapi kadang orang, wah kalau begitu hatinya saya diperbaiki, amalannya tidak. Nah ini berarti tidak ikut pembahasan kemarin. Ya. Ibaratkan, ya, hati itu seperti kalau mobil dia mesinnya, biar cantik mobilnya, kalau mesinnya rusak ya tidak bisa jalan, iya kan? Ya. Dan hati itu adalah ya asal, ya. Kemudian dia akan tercerminkan pada perbuatan. Ya. Jadi tidak boleh orang berdalil yang penting kan hatinya baik, tidak juga. Kalau hatinya baik, pasti amalannya baik. Ya. Pasti amalannya baik. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Di dalam diri kita itu terdapat segumpal daging. Tempatnya apa? Apa segumpal daging itu? Al-qalb, hati. Kata Nabi, idza salahat, kalau baik hati itu, salahal jasadu kulluh. Semua anggota badannya baik. Baik cara sholatnya, baik muamalahnya, baik silaturahminya, baik bertetangganya, baik puasanya, baik ibadahnya, baik amalannya. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kullu, rusak semua anggota badannya. Jadi kedua-duanya penting. Cuma kemarin pembahasan apa? Pembahasan ibadah yang berbentuk zahir nampaknya apa yang terhasilkan dari ya cerminan dari hati, sekarang kita membahas tentang hatinya ini. Dan ini jauh lebih sulit. Ya. Makanya kita bahas kemarin yang duluan. Ya. Ini lebih sulit. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan, innal quluba atau qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Tahu artinya hati? Al-qalb bahasa Arabnya. Al-qalb itu, qalb ini, terbalik. Dinamakan al-qalb karena dia suka terbalik-balik. Ya. Ini maklub namanya, terbalik. Tidak bisa baca saya. Saya balik lagi. Nah. Itu al-qalb, hati. Paham? Nabi SAW menjelaskan, hatinya hamba, hati kita semua, kata Nabi SAW, itu berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, yuqallibu kaifa sya. Allah bolak-balikkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Hati itu sulit, ikhwah. Makanya fitnah luar biasa. Yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali fitanan. Bersegera kalian beramal di masa yang penuh dengan fitnah seperti ini. Ya. Bersegera kalian. Kenapa? Kaqita'il lailil mudlim. Kondisinya sudah seperti orang yang merangkak di tengah malam yang sangat gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minun wa yumsi kafira. Seorang laki-laki kondisinya dia pagi dalam keadaan beriman, sorenya sudah kafir. Apa ini? Hatinya berubah-ubah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Paginya dia sorenya dia beriman, paginya sudah kafir. Terbalik-balik. Siapa yang bisa menjamin hati kita, ikhwah? Hati itu perlu dijaga, perlu ditata. Ya. Yang dijaga saja hatinya, masih bisa apa? Ya. Masih bisa tidak lurus. Apalagi kita kalau terlalu apa? Terlalu santai mengurus hati. Jadi hidup ini santai. Tapi urusan hati, tidak boleh santai. Urusan hati tidak boleh santai. Hati itu berbolak-balik. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, doa yang paling Nabi SAW sering ucapkan adalah yang paling sering dan sangat sering. Hampir setiap saat Nabi berdoa. Nabi ini. Apa doanya Nabi? Ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah selalu hatiku berada di atas agamamu. Nabi minta ikhwah. Ini doa Nabi alaihissalatu wassalam. Berat sekali. Beratnya bukan untuk orang-orang umum saja. Semua kalangan, sampai kalangan ulama sekalipun. Makanya tidak ada istilah jenjang orang yang sudah sampai tidak perlu menjaga hatinya. Tidak ada itu. Tidak ada yang menjamin hatinya, siapapun dia. Ulama kita semakin tinggi kedudukannya, semakin menakutkan hatinya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Kata beliau, saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih luar biasa dahsyatnya, penyembuhannya, sulitnya daripada hatiku, niatku. Luar biasa susahnya. Hari ini ikhlas, jangankan hari ini ikhlas, besok tidak, jangankan itu. Dalam satu amalan, dalam sholat, nanti kita akan jelaskan bentuk-bentuk riya. Ya. Dalam satu amalan di awalnya dia ikhlas, di pertengahannya hilang ikhlasnya. Bagaimana kalau hati tidak ditata? Sulit tidak, ikhwah? Oh, sulit luar biasa. Bersamaan dengan sulitnya itu harus ada dalam ibadah. Tidak bernilai ibadah, ibadah itu tidak akan berarti. Ibadah itu tidak akan bermakna, ibadah itu tidak akan bermanfaat. Kapan ibadah itu tidak didasari dengan keikhlasan, hati yang bersih. Ya. Tahu artinya ikhlas. Ya. Artinya ikhlas. Ya. Ikhlas dari kata khalas syai, sesuatu itu murni. Ikhlas itu murni. Tahu artinya murni ya? Ya. Ini gelas isinya air minum. Murni tidak ini? Siapa panitianya ini? Jangan-jangan ada racunnya ini. Murni tidak? Murni. Bismillah. Alhamdulillah. Terbukti murni. Kapan dia bisa dikatakan murni? Kalau tidak ada campurannya. kalau tidak ada campurannya. Kalau dicampuri murni tidak? Tidak murni namanya. Bukan air putih namanya. Dan campuran itu sama saja, sedikit maupun banyak, syirik itu sama saja. Ini campuran, ini syirik. Sama saja, kecil atau besar tetap akan merusak ini. Buktinya apa? Saya sekarang mau tes akhlaknya. Sudah dipraktekkan belum di rumah? Kemarin sempat suami-suami bikin kopi tidak? Untuk istrinya. Atau teh. Sudah praktek ya? Melayani istri. Ya. Bagaimana cara bikin kopi? Jangan-jangan masih tidak tahu cara bikin kopi. Satu gelas air dicampur satu gelas kopi. Betul tidak? Salah. Tidak perlu campurannya banyak-banyak. Satu gelas air dicampur sepucuk sendok kopi. Apa kira-kira? Berubah tidak warnanya? Menjadi warna apa? Hitam, pekat. Ya. Campuran yang sedikit. Jangan remehkan kesyirikan yang menghancurkan keikhlasan. Bahkan Nabi SAW lebih takutkan, akhwafu ma khawfu alaikum syirkul asgar. Saya lebih takutkan kepada kalian terjangkiti yang namanya syirik kecil. Jangan anggap sepucuk kopi tidak bisa merubah warnanya ini air putih. Berubah total. Tidak bermanfaat itu. Tidak menjadi putih lagi. Tidak menjadi murni lagi. Dan Allah enggan dengan yang seperti ini. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka an syirk. Saya enggan, saya tidak butuh kepada kesyirikan-kesyirikan. Ya. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi taraktuhu wa syirkahu. Siapapun, siapa saja, apakah dia bertitel ustaz atau bertitel ulama atau bertitel terserah. Ya. Siapa saja yang beramal dan dia mempersyarikatkan aku, menduakanku pada amalan tersebut, saya akan tinggalkan dia dan saya akan tinggalkan kesyirikannya. Ngeri ikhwah. Dan ini bukan perkara gampang menata hati. Bukan perkara gampang menata hati. Bersamaan dengan itu harus kita nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yang pertama dicek adalah hati kita, bukan yang lainnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia manusia tidak mengetahui jika dia telah dibangkitkan dari kuburnya? Wa husila ma fis sudur. Kemudian dinampakkan hasil dari apa yang ada di dalam dadanya. Niatnya, hatinya, keikhlasannya. Itu yang pertama dinampakkan. Sehebat apapun kita menampakkan kepada manusia amalan-amalan kita, sok jadi seorang alim, sok menjadi ahli ibadah, tapi ternyata hati kita rusak, dengan itulah kita dibangkitkan. Dengan itu kita dibangkitkan. Yaghzu jaisul Ka'bah. Kata Nabi SAW, suatu saat nanti akan datang suatu pasukan besar ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kana hum bi baida'i minal ard. Tak kala mereka sudah di suatu tempat yang bernama Baida, dari permukaan bumi. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah hancurkan yang pertama sampai yang terakhir. Ada kelompok manusia nanti di akhir zaman mereka mau hancurkan Ka'bah. Kalau dulu kan sudah terjadi ya di Abrohah dan pasukannya. Allah hancurkan. Nanti di akhir zaman akan ada lagi orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka sudah sampai di Baida, Allah hancurkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang ikut, yang ada di situ. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, apakah mereka akan ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka hanya ada orang-orang pasarnya. Orang-orang pasarnya saja. Artinya kan, biasanya kalau orang ada demonstrasi, ada keramaian, ada rame-rame mau menyerang, begitu kan? Woi, kesempatan para pedagang ya. Para pedagang ini niatnya tidak mau apa? Tidak mau, ya tidak mau ikut-ikutan menghancurkan Ka'bah. Dia cuma mau apa? Ya, mau menggunakan kesempatan berdagang. Kan biasa begitu. Coba didoroh-doroh. Tapi kita harapkan yang berdagang didoroh juga mau mengambil ilmu. Ya, ya kan? Kalau di perkumpulan di mana-mana, wah ada acara di masjid raya. Wah, kesempatan jualan. Niatnya tidak mau ikut, tapi hanya jualan. Kan ada ya? Banyak orang-orang, apalagi ini kumpulan yang sangat besar mau menghancurkan Ka'bah. Wah, kesempatan jualan. Ternyata Allah hancurkan semuanya itu. Aisyah heran. Ya Rasulullah, kenapa dihancurkan semua? Kenapa yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah saja yang dihancurkan? Kata Rasulullah SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tetap dihancurkan, tetap dibinasakan, tetap ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Wa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Nanti Allah bangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatnya masing-masing. Niatnya ya ikhwah. Niatnya. Ya. Allah bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Allah akan bangkitkan dengan hati-hati kita masing-masing. Jangan dianggap remeh. Masalah hati. Apa faedahnya? Salah satunya Allah bangkitkan kita dengan hati karena semua manusia diberikan anugerah hati. Makanya hatinya dulu yang dipertanggungjawabkan. Ada tidak manusia yang lahir tanpa hati? Tidak ada. Kalau tanpa telinga ada, tanpa penglihatan ada. Ya. Tanpa hidung ada. Ya. Ya kan? Banyak. Ya. Tapi tidak ada yang terlahir tanpa hati. Semuanya diberikan. Itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting hatinya, kan gitu. Yang terpenting, bukan yang penting. Yang terpenting adalah hati. Ya. Oleh sebab itu ikhwah, yang perlu diperhatikan dan sangat perlu diperhatikan adalah kondisi hati kita. Dengan hati ini kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau celakakan, jangan engkau permalukan, jangan engkau sengsarakan aku di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari ketika tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini saja. Selainnya tidak selamat. Selainnya tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan, tidak bermanfaat dirinya kecuali bagi orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat lawannya hati yang sakit. Berarti hati itu terbagi-bagi. Ya, hati terbagi-bagi. Iya. Ada hati yang selamat, ada hati yang sakit. Hati yang selamat banyak tafsirnya para ulama. Hati yang selamat ditafsirkan oleh Imam Ad-Dhahhak, hati yang khalis. Hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah rahimahullah taala menafsirkan salim minasyirk, selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Ini hati yang selamat. Hati yang selamat. Kita baca keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Miftah dari Sa'adah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perhatikan ya ucapan Ibnul Qayyim. Qala rahimahullah ta'ala. Ini penjelasan tentang hati yang bersih. Bagaimana kita menata hati, menjadikan hati kita selamat. Qala rahimahullahu taala faslun, pembahasan. wal qalbu salimu alladhi yanju min adabillahi huwal qalbu alladhi qad salima min hada wa hada fa huwal qalbu alladhi qad sallama li rabbihi wa sallama li amrihi wa lam tabqa fihi munaza'atun li amrihi wa la mu'aradatun li khabarihi fa huwa salimun mimma siwallahi wa amrihi la yuridu illa Allah wa la yaf'alu illa ma amarahu Allah fa Allahu wahdahu ghayatu wa amruhu wa syar'u wasilatu wa tariqatu la ta'taridhu syubha tahulu bainahu wa baina tasdiqi khabarihi lakin la tamurru alayhi illa wa hiya mujtazatun ta'lamu annahu la qarara fihi wa la syahwata tahulu bainahu wa baina muta'abati ridah. Terjemah: hati yang selamat adalah hati yang selamat dari siksa Allah. Jadi yang mau selamat harus hatinya dulu yang selamat, yaitu hati yang selamat dari ini dan ini, yaitu hati yang salam. Salim maksudnya salam li rabbihi. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah. Memasrahkan diri kepada Allah. Wa sallama li amrihi, dan memasrahkan diri dengan perintah-perintah Allah. Dan tidak tertinggal di dalam hati tersebut penentangan kepada perintah Allah, dan tidak pula ya tidak pula perkara yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah hati yang selamat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan kecuali Allah, dia tidak berbuat kecuali apa yang Allah perintahkan. Maka Allah semata adalah tujuannya, perintahnya, syariatnya, jalannya, dan tidak terhalangi, tidak diperhadapkan dengan syubhat antaranya dan antara pembenarannya dengan khabar-khabar yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Akan tetapi kadang syubhat itu datang kepadanya tidaklah datang kecuali hanya lewat saja. Ya, kecuali hanya lewat saja dia mengetahui tidak boleh tinggal syubhat ini di dalam hatinya. Ya. Tidak ada syahwat antara dia dan antara mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mata kana al-qalbu kadzalik, kapan hati sudah seperti ini modelnya? Ya. Fahuwa salimun minasyirk. Maka hati ini selamat dari kesyirikan. Ya. Wa salimun minal bid'ah. Selamat dari kebid'ahan. Wa salimun minal ghayy. Selamat dari penyimpangan. Wa salimun minal batil. Selamat dari kebatilan. Selamat dari kebatilan. Wa haqiqatuhu. Hakikat hati yang selamat. Annahu al-qalbu alladhi qad sallama li 'ubudiyyati rabbih hubban wa khaufan wa tam'an wa raja'an. Hakikat hati yang selamat adalah hati yang selamat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari kecintaan, didasari rasa takut, didasari harapan, didasari ya wa faniya bi hubbih an hubbi ma siwa. Kecintaannya kepada Allah memenuhi kecintaannya dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khaufihi an khaufi ma siwa, takutnya kepada Allah telah memenuhi dari takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan yang berkaitan dengan hati, ya. Baik. Kesimpulannya apa, ikhwah? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, hati yang selamat itu hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya yang lain berkata, la yajtamil ikhlas fil qalb wa mahabbatil madh wa tsana wa tama' fi ma indan nas. Illa kama yajtami'ul ma' wal nar wadzab wal hud. Tidak akan terkumpul yang namanya keikhlasan, antara keikhlasan dengan mau pujian manusia, tidak akan terkumpul itu. Saya ikhlas beribadah kepada Allah, tapi mau dilihat, tidak akan terkumpul itu. Dan rakus terhadap apa yang ada pada manusia, tidak akan terkumpul. kecuali dia bisa terkumpul sebagaimana terkumpul antara air dan api. Bisa enggak? Ya, artinya enggak bisa juga. Dan sebagaimana terkumpulnya biawak dengan ikan, enggak bisa. Ya. Ya. Ini keikhlasan. Makanya keikhlasan itu adalah tasfiyatun niyyah fi ta'atillah. Memurnikan, membersihkan niat di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau masih tidak bersih, ada selainnya, ah itu bukan ikhlas namanya. Ini kita mau bahas keikhlasan yang berkaitan dengan ya, keikhlasan yang betul-betul detail ya. Kan kalau syirik besar jelas ya. Jelas. Beribadah kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Jelas. Ini menafikan keikhlasan. Tapi hal yang kadang kita tidak pahami. Perkara yang kadang kita tidak tahu bahwasanya itu bentuk ketidakikhlasan. Ibnu Qayyim menafsirkan makna ikhlas yaitu ayyuma ziju 'amaluhu ma yashubuhu min syawa'ibi iradati an-nafs. Jadi dia membersihkan amalannya dari perkara-perkara yang bisa mengotori amalan tersebut dari kehendak-kehendak diri. Dari jiwa itu kan menyuruh kepada kejelekannya. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Jiwa kita itu selalu mengarahkan kepada kejelekan. Jiwa itu ada saja yang diarahkan. Dia sholat dilihat orang langsung mau pujian. Ini kan arahan-arahan jiwa. Arahan-arahan jiwa. Kalau dia sholat kadang, wah, ingat dunianya. Ini kan arahan jiwa. Maka dia membersihkannya. Dia membersihkannya. Ini disebut ikhlas. Ya. Ada juga yang mengatakan makna ikhlas adalah ayyakuna qasdul insan fi suknati ya wa harakatihi wa ibadatihi dhahir wal batina khalisatan liwajhillah la yuridu biha syai'an min hitamid dunya aw thana'in nas. Yaitu dia memaksudkan ya, perbuatannya itu, gerakannya, ibadahnya yang zahir dan yang batin itu murni mengharapkan wajah Allah, tidak menginginkan dari perkara-perkara dunia sedikit pun dan tidak pula pujian manusia. Jadi ada dua bentuknya ya yang bisa ya menafikan keikhlasan ini. Ya, disebutkan di sini. Kadang dalam bentuk mau pujian, kadang dalam bentuk apa? Keinginan dunia. Ya. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Lihat ini. Lihat. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Para ulama menafsirkan maksudnya dia beramal dengan amalan kebaikan, bukan amalan kejelekan. Amalannya amalan kebaikan, ibadah, tapi dia inginkan kehidupan dunia. Wazina taha dan perhiasannya. Dia sholat karena mau ini, misalnya. Nuwaffi ilaihi ma'amalhum fiha. Kami biarkan dia untuk beramal dengan apa yang diamalkan itu. Wahum fiha la yubkhasun. Dia tidak dirugikan. Tetapi apa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini model beginilah orang yang tidak akan mendapatkan bagian kecuali neraka. Wahabi Thomasona Ufiha, gugur seluruh amalannya. Wabatilum makanu yakmalun, batal, batil apa yang mereka lakukan itu. Apa yang mereka lakukan, ini kehendak-kehendak dunia. Imam Al-Fadl Ibn Ziyad rahimahullahu taala pernah bertanya, sa'altu Abu Abdillah, saya bertanya kepada Abu Abdillah Imam Ahmad tentang niat fil amal, dalam amalan. Kata Imam Ahmad menjawab, caranya memperbaiki niat, yu'aliju nafsahu idza arada amalan la yuridu bihin nas. Hendaklah dia mengobati dirinya jika ingin beramal jangan mengharapkan manusia. Ayu'aliju nafsahu dia obati dirinya. Ya. Jika menginginkan amalan, dia tidak inginkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang ikhlas. Baik, sebelum kita lanjut, kita tatbik dulu ini. Kita praktek dulu. Sekarang kita lagi duduk apa ini nih? Menuntut ilmu. Coba masing-masing cek niatnya. Supaya jelas kita praktekkan dalam posisi kita sekarang, menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu karena apa? Karena apa? Yang sering kita dengar tentang keutamaan-keutamaan ilmu, tapi jarang kita dengar ancaman-ancaman orang yang menuntut ilmu kalau tidak didasari keikhlasan. Hati-hati. Lebih baik tidur di rumah daripada datang ke sini dengan bermodalkan niat yang tidak baik. Lebih baik tidur di rumah. Jangan anggap antum merasa antum beramal berarti apa? Saya lebih baik daripada yang di rumah. Tidak, belum tentu. Niat antum bagaimana? Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, jangan kamu remehkan. Ya. Jangan kamu remehkan seorang ketika kamu beramal. Jangan kamu remehkan ketika kamu bangun malam orang-orang yang tidur tidak bangun malam. Kenapa? Karena orang yang bangun malam, kemudian dia sholat luar biasa, kemudian di pagi harinya dia bangga, itu jauh lebih jelek daripada orang yang tidur, kemudian tidak bangun malam, tapi dia menyesal. Kenapa sih tidak bangun malam dari malam ya? Wah, itu lebih baik daripada bangun malam tapi bangga. Ini masalah apa ini? Masalah hati. Ya. Lebih baik orang yang tidur-tidur di rumah, mungkin mereka tidak tahu ada acara kita, taklim, daripada kita datang nanti bangga. Hei, makanya ikut, saya itu ikut begini-begini-begini. Oh, paling depan gak saya duduk, di hadapannya ustaz. Ku tahu mentong gak ustaz itu kalau bicara. Biar ya biar jumlah giginya, ku tahu mi berapa. Ya. Apalagi jumlah jerawatnya. Ya. Kan begitu. Ya, kenapa ini ke belakang? Baik. Kita mau praktek sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sekarang, tentang kita ya, bagaimana menata hati kita sekarang ini, menuntut ilmu ini ibadah ini. Yakin tidak menuntut ilmu ibadah? Yakin tidak? Ibadah itu ikhwah, semua yang Allah perintahkan itu ibadah namanya. Menuntut ilmu ibadah atau tidak? Ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita praktek sekarang. Ibadah berarti harus niat ikhlas. Nabi SAW bersabda, man ta'allamal ilma. Siapa yang menuntut ilmu? Nah, kita ini kena. Biasanya kan siapa yang menuntut ilmu dapat keutamaan begini. Ini hadis tentang tahdzir bagi penuntut ilmu. Mau ceramah tahdzir-tahdziran. Nah, sekarang saya tahdzir ini. Nabi yang tahdzir ini. Ya. Kita bisa kena semua tahdzirnya ini. Ya. Doroh tahdzir ini. Man ta'allamal ilma, siapa yang menuntut ilmu, yubtagha bihi wajhullah, harusnya menuntut ilmu itu dia harapkan wajah Allah, ikhlas. Ini harusnya. La yata'allamuhu, ternyata dia tidak menuntutnya. Illa liyusiba bihi aradhan minad dunya, kecuali hanya segelintir dari permasalahan-permasalahan dunia. Hati-hati ikhwah. Masuk wanita, saya kan masih jomblo. Jarang yang mau sama saya kalau enggak rajin ikut taklim ini. Kalau ikut taklim deh, banyak yang carikan. Saya bisa pilih-pilih yang tercantiknya. Ceh, ceh, ceh. dunia, wanita termasuk dunia, ya, ya kan, disebutkan dalam hadis, ya, wa khairu mataiha al-mar'ah as-salihah, sebaik-baik perhiasannya wanita yang salihah. Dunia, menginginkan dunia, ya, menginginkan duit, ya, mengisi, kalau mengisi ditarget lagi, ya, membawakan ilmu, kalau di masjid ini biasanya sekian isi amplopnya, kalau masjidnya agak besar dikit sekian amplopnya, kalau agak jauh dikit, wah lumayan ini, ada dua panggilan ceramah, wah dahulukan yang ini, amplopnya lebih tebal, ya. La ilaha illallah, hati-hati, termasuk menuntut ilmu ini, menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, sama-sama belajar, karena orang yang menyampaikan ilmu itu mengharuskan dirinya apa? Memperkuat ilmunya, ya. Jadi saya di sini juga menuntut ilmu, bukan hanya antum yang kena, saya juga kena. Bagaimana kita sama-sama menata hati kita, bukan menata hati antum, kita sama-sama menata dan memperbaiki hati kita. Dia tidak inginkan ini, apa balasannya, apa ganjarannya, ya, lam yajid raihatal jannah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dia tidak akan pernah mencium baunya sorga, baunya, aromanya, aromanya saja tidak bisa dia cium. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal aroma sorga itu sudah tercium dari perjalanan, jaraknya sejauh perjalanan begini dan begini. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, min masirati sab'ina kharifan, sejauh 70 ribu atau 70 tahun perjalanan. Sudah tercium aromanya sorga. Ternyata dia tidak dapatkan, apalagi sorganya. Hati-hati, jangan terlalu bangga. Sekian majelis yang diikuti, semua ustadz sudah saya tahu. Ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang datuluk, ada yang kurus. Jangan terlalu bangga. Mungkin saja itu kejelekan bagi kita. Kenapa? Ketika kita tidak memperbaiki hati kita. Sudah bisa ini, praktekkan ini. Hah? Baik, kita kasih contoh lain lagi. Dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma," siapa yang menuntut ilmu? Ya, prakteknya menuntut ilmu dulu ini. Kita-kita ini. Siapa yang menuntut ilmu? "Liumari bihis sufaha," agar dia bisa mendebati, mengalahkan orang-orang bodoh. Ini niat yang jelek ini. Wah, saya berdakwah di Mamuju. Memang sih banyak yang ikut. Tapi kalau ketemu dengan imam-imam masjid berdebat selalu kalah. Saya harus belajar ke luar negeri. Ke Saudi, ke Mekah, ke Mesir, atau ke Yaman. Supaya pulang saya sudah dalil-dalil saya sudah kuasai. Wah, saya debati semua nanti itu. Pokoknya saya permalukan semuanya. Nah, tujuannya ini melenyapkan kebatilan itu bagus, ya. Kebid'ahan, kemungkaran itu dilenyapkan, dihabiskan, ya. Diingkari, dikalahkan, memang itu keharusan kita seorang dai. Tapi tujuannya itu memang, wah saya permalukan ini Ustadz Fulan itu, memang dia senior, wah. Dalam masalah ini, tapi menyesatkan, saya harus belajar dulu supaya nanti pulang saya bisa habisi dia. Nah. Hati-hati, mau debat. Waliubahi bihil ulama, dan untuk menyaingi, membangga-banggakan diri dengan ulama. Ya. Orang berilmu. Wah, sekarang dikit-dikit tablik akbar ustadz ini dipanggil, ustadz ini dipanggil. Padahal saya kan juga ustadz, tapi tidak pernah dipanggil. Ah, harus pakai cara ini. Oh, dia kan nuntut ilmu di Yaman cuma 4 tahun. Kalau saya 6 tahun atau 8 tahun, insyaallah saya bisa, nama saya lebih ngetren, ya, saya lebih banyak dipanggil. Akhirnya apa? Itu tujuannya. Pas datang dia, wah, semuanya di bawah. Harus di bawah. disaingi ulama, disaingi orang berilmu. Tujuannya ini. Padahal sama-sama ahlu sunnah. Hati-hati, ini masalah niat ya, bukan masalah ini jelek ini. Tidak, masalah niat kita. Sama-sama ustaz ahlu sunnah, sama-sama ustaznya masya Allah. Tapi apa? Tujuannya niatnya saya mau kalahkan ustaz ini. Sekarang alhamdulillah, kalau ustaz itu yang ngisi, weh, yang hadir ya 30-40, tapi kalau saya lumayan lah sampai 100, wah, berarti nama saya ini sudah hubus syuhroh, mau terkenal. Berbeda dengan ulama. Ulama dulu itu kalau mereka sudah mulai terkenal, mereka langsung menyamar jadi seorang apa, pengemis, ya, berpakaian seperti pakaian pengemis, lari ke negeri-negeri supaya tidak ditahu kalau ini ulama. Sufyan ibn Uyainah berkali-kali menyamar menjadi orang apa? Menjadi orang tak punya berpakaian ini supaya apa? Ya, ditutup kepalanya supaya tidak ditahu kalau ini Sufyan ibn Uyainah yang dicari-cari. Mau dimintai fatwa. Ya. Kalau kita ya, harus terkenal. Harus terkenal. Kan begitu. Sulit sekali mengendalikan niat itu. Wah. Belajar niat kita apa? Apakah, apalagi kadang niat itu berubah. Sudah niatnya baik, tidak ada niat seperti itu. Pas sudah jadi betulan ustadz, baru muncul niat. Sulit. Niat itu berubah-ubah. Niat yang kedua, niat yang ketiga disebutkan dalam hadis. Auliyasrifa wujuhun wujuhan nasi ilai, atau agar pandangan manusia itu bertoleh kepada dia. Saya kok tidak laku-laku ya, cuma diterima jadi khutbah Jumat aja. Doroh-doroh tidak pernah saya ini. Pas dari luar negeri, masya Allah, terkenalnya, apalagi sudah ada LC-nya, apalagi sudah doktor, ya. Apalagi sudah bukan menjadi ustadz, tapi sudah ustaz, ya. Ya. Udah. Supaya manusia melihat, ya. Sekarang kan banyak begitu, apalagi didengarkan ke ustadz, hati-hati. Kadang ustadz itu setengah mati mengendalikan hatinya. Hati-hati ikhwah, bantu juga ustadznya untuk menjaga hatinya. Kadang ada ikhwah terlalu membanggakan ustadz di depan ustadznya. Hati-hati. Ustadz, waktu itu ustadz, weh, anu, tapi waktu antum ini ngisi ustadz, masya Allah, senang semua jamaah ustadz. Anu semua ini, ah, ini setengah mati mengendalikan hati ini ikhwah. Setengah mati. Mau dilempar pasir juga nanti. Santai saja, santai saja. Ya. Nggak usah terlalu berlebihan lah dengan salah satu ustaz. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ulqiya fi jahannam. Orang yang seperti ini dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Padahal nuntut ilmu ini. Kadang dia sisihkan waktunya. Dia tinggalkan jualannya. Dia tinggalkan dagangannya. Dia tinggalkan ini, dia tinggalkan ini. Ternyata masih ada kesalahan. Bukan dunia yang dia inginkan. Tapi apa? Ya. Niat-niat seperti tadi. Niat-niat seperti tadi. Mau dipandang. Di dalam sebuah hadis lainnya, lihat kita contohkan lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqadha yaumal qiyamah thalathah." Yang pertama kali akan disidang, ditanya, dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, itu ada tiga golongan. Salah satunya kita sebutkan saja karena hadisnya panjang. Rajulun, seorang yang ta'allamal ilma wa 'allama. Dia di dunianya ini menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, kena semua ini. Santri dan ustadznya kena. Ya, kena semua ini. Makanya ikhwah, sekali lagi kita belajar ini menata hati bersama-sama ya. Bukan berarti ustadz di depan itu hatinya sudah mantap. Tidak. Belum tentu. Lebih sulit menata hati di hadapan. Kenapa? Karena kadang merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih ini. Hati-hati. Ya. Kita tidak lain hanya membagi faedah bersama-sama. Siapa yang menuntut ilmu? Wa'allamah. Dan dia ajarkan ilmu. Ya. Ya. Ada orang laki, seorang yang begini. Waqara al-Quran. Dan dia membaca al-Quran dan mengajarkannya. Ini Ustaz Tahfidz kena semua ini. Baik. fa'utiya bihi, didatangkan pada hari kiamat mau disidang. Fa'arrafahu ni'amahu, diperlihatkan ini nikmat yang diberikan kepadamu di dunia berupa menuntut ilmu dan mengajarkannya. Fama fa'alta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Orang ini akan menjawab, ta'allamtul ilma fika wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'an fika. Saya menuntut ilmu, saya ajarkan ilmu, saya membacakan Al-Qur'an itu karena engkau ya Allah. Saya tanya, menuntut ilmunya betul? Betul. Dia menuntut ilmu, dia mengajar waktu di dunia? Betul. Berarti tidak dusta. Dia membaca Al-Qur'an? Betul. Tapi Allah jawab, kadzab, kamu dusta. Apa yang dusta ini, ikhwah? Kata Allah, ta'allamtal ilma, dibenarkan. Kamu memang menuntut ilmu. Wa'allamtahu, kamu memang mengajarkannya. Wa qara'tal Qur'an, kamu juga membaca Al-Qur'an. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal annaka 'alim. Tapi kamu mengajar ilmu, kamu belajar ilmu itu supaya kamu dikatakan seorang yang pintar. Seorang alim. Supaya mau jadi ustaz. Supaya mau jadi syekh. Jadi ustaz, jadi syekh itu bagus. Tapi kalau itu niatnya kita untuk berbangga di hadapan manusia, ini yang salah. Waqad qil, sudah dikatakan di dunia kamu sudah dapat titel itu. Sudah dapat titel itu, apalagi sekarang gampang, enggak perlu banyak uang. Mau titel ustaz tinggal buat akun Facebook, ya banyak-banyak posting, dihapus nama ustaznya, posting. Wah, di bawah banyak komentar itu, ustaz. Ya. Barakallahu fiik ustaz, ilmunya sering-sering saja posting ustaz, sudah jadi ustaz dia. Enak sekali sekarang mau jadi ustaz. Ustaz gadungan. Iya. Mau dipandang, mau dianggap. Dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan saya, kamu itu adalah seorang pembaca Al-Qur'an. Kamu menghafal Al-Qur'an supaya kamu dikatakan hafid, orang yang hafal Al-Qur'an. Waqad khil, sudah dapat kamu di dunia. Ya. Di akhirah lihat, fasuhiba ala wajhihi, dia diseret di atas mukanya, hatta ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Diseret di dalam neraka, dilemparkan, ya. Ini dalam neraka ini. Kalau kita diseret di muka kita di aspal aja bagaimana, ikhwah? Aspal. Ya. Di tehel aja luar biasa, coba di aspal. Saya enggak nyuruh nyoba ya, tapi nyuruh bayangkan saja itu. Bagaimana kalau dalam neraka? Ya. La ilaha illallah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa membandingi keutamaannya, kehebatannya, keluar biasaannya. Tapi apa? Liman sahhat niyatuh. Bagi orang yang betul niatnya. Jadi antum sering ikuti daurah keutamaan ilmu. Antum sering ikuti kajian kehebatan ilmu, keluar biasaan ilmu, keutamaan ilmu. Itu tidak ada semuanya kecuali bagi orang yang baik niatnya. Tidak ada itu. Permasalahan niat. Permasalahan niat. Al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini baru satu ibadah kita contohkan. Baru menuntut ilmu. Yang kita sekarang apa? Ya, sedang praktek. Bagaimana kalau ibadah lainnya, ikhwah? Bagaimana kalau ibadah yang lainnya? Yang dicampuri dengan riya, sum'ah. Ya, sum'ah itu bahasa lain saja ya. Riya itu mau dipandang, sum'ah itu mau didengar. Ini dari sisi bahasa. Dari sisi hukum semuanya Ya, pendalilan-pendalilan yang dipakai itu pendalilan tentang riya. Pendalilan tentang riya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, menunjukkan bagaimana sulitnya luar biasa menata hati. Kata beliau, akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Yang paling saya takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Ketika beliau ditanya, beliau menjawab ar-riya. Dalam hadis Abi Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minal masyahid dajjal. Lihat ngerinya ini, syirik kecil, riya. Apakah kalian mau ku beritahu dengan sesuatu yang saya lebih takuti kepada kalian daripada al-masyahid dajjal? Al-Masih Dajjal, ikhwah. Mengerikan tidak? Ngeri luar biasa. Ternyata ada yang lebih Nabi takuti. Masih Dajjal itu, Dajjal, tidak ada satupun bumi ketika dia keluar, kecuali pasti dia menginjakkan kaki pada bumi tersebut. Semuanya dapat. Dan dia memiliki sorga dan neraka. Sorganya adalah neraka yang sebenarnya, dan neraka baginya adalah sorga yang sebenarnya. Dia membawa sorga dan neraka khayalan, tapi hanya orang-orang yang beriman yang memilikinya, yang mengetahuinya. Mengerikan sekali. Ketika dia berjalan di permukaan bumi, berapa ribu orang yang dia kafirkan. Mengerikan. Ternyata kata Nabi SAW, maukah kalian saya tunjukkan dengan perkara yang lebih saya takuti daripada Al-Masih Dajjal? Ini kalau kita pembahasan tentang Al-Masih Dajjal ini luar biasa juga. Perlu ini. Dibuat pembahasan tersendiri. Nabi khawatir, lebih khawatirkan dari Al-Masih Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Iya, kami mau ya Rasulullah. Qala syirkul khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi, yang kalian anggap tidak tahu. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan akhfa min dabibin naml, lebih halus daripada bekas langkah semut. Langkah semut saja sulit kita temukan. Apalagi langkahnya, bekasnya itu, jejaknya. Sulit. Kadang seorang terjatuh tidak tahu bahwasanya dia terjatuh dalam kesyirikan. Dijelaskan oleh Nabi, bagaimana bentuknya? Yaqumur rajul, kata beliau, seorang laki-laki sholat. Fayuzayyinu sholatahu, dia perbaiki cara sholatnya. Lima yara min nadharir rajul, karena dilihat oleh seorang. Salat ini ada beberapa bentuknya, kita nanti akan sebutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada beberapa bentuk. Dia salat memang sudah riya, ada orang lihat. Ada dia salat ikhlas, di tengah salat dia riya. Sulit mengatur hati, ikhwah. Nanti kita akan sebutkan bentuk-bentuk hukumnya. Ya, bentuk-bentuk hukumnya. Ya. Ini Nabi khawatirkan syirik kecil. Kalau syirik akbar jelas. Syirik akbar jelas. Dari sisi dosa, syirik akbar luar biasa. Ya. Itu pun syirik kecil itu dibandingkan dengan dosa besar selain kesyirikan, dia lebih besar dosanya dibandingkan apa? Dosa besar. Apalagi syirik besar. Syirik besar. Cuma bedanya dari sisi amalan, kalau syirik kecil itu dia membatalkan atau menghabiskan amalan yang padanya dia berbuat kesyirikan, riya. Contohnya ketika seorang sholat riya, maka amalan sholatnya ini tidak diterima, tidak syah. Tapi amalan lainnya tetap apa? Terima. Adapun syirik besar, dia berdoa kepada selain Allah, beristiazah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, maka ini syirik besar, maka dia menghapuskan amalan tersebut dan amalan selainnya, semuanya hangus. Misalnya dia menyembelih kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan, maka seluruhnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perhadapkan nanti di hari kiamat amalan-amalan yang mereka pernah amalkan. Dihadapkan juga, datangkan sholatnya, datangkan puasanya, datangkan zakatnya. Tapi apa? Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak kelihatan lagi. Apa gunanya kalau sudah jadi debu? Iya. Mengerikan kesyirikan ikhwah. Sampai-sampai yang ditahdir bukan manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala mentahdir, memperingatkan Rasulullah SAW dan mengingatkan nabi-nabi terdahulu. Ketika disebutkan tentang nabi-nabi, cerita mereka, Allah berfirman, "Walau asyraku." Seandainya mereka para nabi yang mulia itu, mereka terjatuh melakukan kesyirikan, seandainya, tapi tidak ya, maka sungguh akan sirna seluruh apa yang mereka telah amalkan. Padahal bagaimana amalan nabi itu ikhwah? Sirna, tidak peduli pokoknya. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau wahai Muhammad, engkau manusia yang paling mulia ini ditegur, ditahzir oleh Allah, seandainya engkau ya, atau sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya, sebagaimana yang diwahyukan kepada orang sebelum engkau, seandainya engkau berbuat kesyirikan, layah baton na'amaluk, amalanmu semuanya akan sirna. Sholat malammu yang luar biasa itu ya, yang Nabi SAW sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya, terpecah-pecah, bagaimana puasanya Nabi, itu tidak ada gunanya. Kalau berbuat kesyirikan, tapi Nabi tidak ya. Amalanmu semuanya akan sirna. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang yang merugi, rugi dunia, rugi akhirah. La ilaha illallah. Perkara kesyirikan ini ikhwah, perkaranya khafi, samar, jadi perlu berhati-hati. Dia urusan hati. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Ala tara anna sajida lillah taala wasajida lis-sanam fi suratin wahidah?" Bukankah kamu melihat wahai manusia, bukankah kamu melihat bahwasanya orang yang bersujud kepada Allah dan orang yang bersujud kepada berhala sama-sama caranya? Sama-sama cara sujudnya. Sama tidak? Sama tidak? Sama. Wa innama kanat hadhihi ibadah wa hadhihi kufrun bin niyyah. Kata Imam Malik, cuma bedanya ini teranggap ibadah, ini teranggap kekafiran. Kenapa? Biniyah, dilihat dari sisi niatnya. Ini niatnya karena Allah, ini niatnya karena berhala. Niat hati. Walaupun berhala itu tidak berada di hadapannya. Berhala itu adalah semua yang diibadahi selain Allah. Semua yang dicondongi selain Allah. Itu teranggap berhala. Wanita, pacar, bisa jadi berhala. Kalau semua keinginannya diikuti secara mutlak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kalian melihat orang yang mereka mengambil hawa nafsunya sebagai sembahannya? Hawa nafsu bisa menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kepada istri, bisa istri kita sebagai berhala, menjadi berhala. Semua apa yang diinginkan istri, tanpa melihat kepada batasan-batasan syariat diikuti. Cintanya sudah kelewatan batas. Pokoknya cintanya nomor satu, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang cinta kepada istri sampai begini. Ya, cinta biasa-biasa saja. Cinta biasa tapi apa? Istimewa. Jangan juga terlalu biasa akhirnya santai sekali, tidak. Istimewa. Ya. Taib. Cinta tabiat. Cinta tabiat. Taib. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Kata Abi Musa, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas. Nabi pernah berkhutbah, kata Nabi, wahai sekalian manusia. Ittaqush-syirk, takutlah kalian dengan kesyirikan. Jadi orang beriman itu ikhwah, semakin dia beriman, semakin dia takut dengan yang namanya kesyirikan. Jangan anggap, oh ya aman mi sudah. Tingkatnya sudah ulama itu sudah aman mi dari kesyirikan. Tidak, semakin seorang itu beriman, berilmu, pasti semakin takut dengan namanya kesyirikan. Makanya yang paling takut kepada kesyirikan siapa? Bahkan dijuluki dengan imamul hunafa, imamnya ahli tauhid. Yang betul-betul takut dengan kesyirikan. Siapa? Nabiullah wa khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau adalah manusia yang paling takut dengan yang namanya kesyirikan. Sampai-sampai doanya apa? Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan betul, jauhkan saya. Kata ijtinab itu artinya apa? Dengan kejauhan yang tidak mungkin ketemu antara timur dan barat. Pernah ketemu? Tidak pernah. Jauhkan saya dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Paling takut beliau dengan kesyirikan. Paling takut dengan kesyirikan. Iya. Nabi berkhutbah, wahai sekalian manusia, takutlah kalian dengan yang namanya kesyirikan. Fa'innahu akhfa min dabibin namal, karena dia lebih halus daripada jejak-jejak langkah semut. Faqal, para sahabat bertanya, tahu Abu Musa bertanya, bagaimana kami bisa membentengi diri takut darinya padahal dia lebih halus daripada jejak semut ya Rasulullah? Nabi menyebutkan banyak-banyak berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a ma na'lamuhu wa nastaghfiruka ma la na'lam. Banyak-banyak juga berdoa, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari memperserikatkan Engkau dengan sesuatu apapun dari perkara yang kami ketahui, dan kami meminta ampun dari perkara yang kami tidak mengetahuinya. Banyak-banyak berdoa. Ini salah satu juga penjagaan terhadap hati kita. Banyak-banyak berdoa. Taib. Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Ini hati. Bagaimana kita menjaga hati kita? Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghirhu an-niyyah. Kadang-kadang amalan besar itu jadi kecil nilainya hanya gara-gara niatnya, hati lagi. Dan kadang amalan yang besar atau amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya. Ini dipahami ikhwah? Coba. Ada dua orang sholat. Sama-sama niatnya ikhlas karena Allah. Sama-sama ikhlas ini. Jadi kita bahas sekarang sama-sama ikhlas, bukan riya. Kalau riya jelas beda. Sekarang sama-sama ikhlas. Cuma tiap orang berbeda dalam jenjang keikhlasan. Ada yang niatnya saya sholat ikhlas karena Allah, dan dengan sholat ini saya menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atas saya. Cukup. Diterima sholatnya, dapat pahala, masya Allah, kebaikan, ya sudah cukup. Tapi yang di sampingnya ini sama-sama dua rakaat, sama-sama jenis sholatnya, sama-sama ininya, ya. Tapi yang satunya ini, saya niat sholat ikhlas karena Allah, tidak kepada selainnya, dengan niat agar saya menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, supaya saya mendapatkan bidadari-bidadari surga, supaya saya mendapatkan buah-buahannya, mendapatkan sungai-sungainya, supaya saya mendapatkan surga Firdaus. Dia kumpulkan semua niat-niat kebaikan, maka ini dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan niat sesuai dengan yang dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang ia niatkan. Makanya kumpulkan niat. Ini juga yang disebut dengan ihtisab. Yang kita sering dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Ihtisab yaitu niat dalam bentuk mengharapkan, mengumpulkan niat-niat mengharapkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga niat ikhlas karena Allah, tapi juga mudah-mudahan dengan sholat saya ini dimudahkan urusan saya. Masuk. Tetap ikhlas. Tidak mengurangi keikhlasannya, karena memang ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-shalah, minta tolong dengan sholat dan sabar. Niatkan dibukakan rezeki saya dengan sholat ini, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah diluluhkan hati istri saya supaya dia juga bisa mengikuti jalan yang lurus ini. Manfaatkan, niatkan dengan niat-niat kebaikan. Dan ingat, wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wan nau'ul wahid min al-amal qad ya'maluhu al-insan 'ala wajhi yumakkinu fihi ikhlasuhu wa 'ubudiyatuhu fayaghfirullahu bihi kaba'iradh-dhunub kama fi hadits Bitaqah." Lihat ya, fungsinya niat ikhlas, keikhlasan dalam hati ikhwah. Sulit sekali ikhlas itu. Tapi ingat hasilnya. Kata beliau, satu bentuk, satu jenis ibadah dari amalan, kadang satu jenis ini saja yang diamalkan oleh seorang dalam bentuk dia betul-betul kokoh di atasnya dengan keikhlasan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa besarnya. Seperti dalam hadis Bitaqah. Tahu hadis Bitaqah? Nanti kita lanjut. Sedikit saja lagi lanjutan nanti pada duhur. Bagi yang ingin bertanya, kita manfaatkan waktu yang ada. Dengan menjawab pertanyaan kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Taib. Hadis Bitaqah, hadis Bitaqah ini agak panjang penjelasannya ini. Baik. Sampai jam berapa? Masih bisa apa? Setengah jam. Baik. Hadis bitaqah. Di dalam hadis bitaqah ini terdapat keluar biasaan nilai sebuah keikhlasan. Bagaimana seorang yang berada di atas hati yang tulus, ketika seorang bisa menata hatinya. Dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibn Hibban, Al-Hakim dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq." Akan dinampakkan, didatangkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk. Jangan pakai akal ya. Jangan pakai akal ya. Hadis ini. Jangan pakai akal. Seluruh makhluk. Bagaimana bisa? Jangan. Kejadian pada waktu itu begitu luar biasa. Dihadapkan kepada seluruh makhluk. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayun syarulahu tis'ata wa tis'ina sijilan. Maka diperhadapkanlah, didatangkan 99 lembaran catatan kejelekan orang ini. 99. Baru satu lembarnya kullu sijil minha maddal basar. Setiap lembarnya itu luasnya sejauh mata memandang. Gimana itu luasnya? Pandangan kita sampai mana coba? Kalau tidak ada gunung, mungkin di sini masih kelihatan itu tulisan Mamuju Citi, ya. Ya kan? Lebih jauh dari itu, sejauh mata memandang. Bagaimana itu catatannya satu lembarnya? Sekarang 99 lembar. Ya. Iya. Gimana coba? Dosanya itu. Tapi namanya hari kiamat ya tetap ditimbang. Ini salah satu dalil bahwasanya pada hari kiamat itu diletakkan apa? Timbang, timbangan. Dan yang ditimbang itu apa? Ini catatannya. Kadang yang ditimbang juga orangnya. Wah, enak dong kalau orangnya gemuk. Enggak. Beda timbangannya. Makanya nanti pada hari kiamat akan didatangkan rajulun samin, seorang laki-laki yang gemuk sekali. Ya, apa bahasa Indonesianya kalau gemuk sekali? Gendut. Di atasnya lagi lah. Kalau bahasa kita gembrot, ya. Betul-betul gemuk, luar biasa. Mungkin lebih besar dari gajah. Ya. Anggaplah 500 kilo. Ya. Ada seorang didatangkan. Ya, disebut rojul, seseorang, walaupun artinya laki-laki. Ya, mungkin saja perempuan, karena kalimat rojul itu bisa saja. Yang diinginkan perempuan, ada berapa orang misalnya. Jadi bisa saja perempuan yang gemuk, ya. Gimana kalau perempuan gemuk? Mana Reza? Siap? Gemuknya 300 kilo. Baik. Didatangkan. Tetapi apa? Tidaklah timbangannya lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Setengahnya, sebelahnya. Lebih berat sayap nyamuk daripada itu. daripada orangnya, ya. Daripada orangnya itu. Ya. Dan juga kadang yang ditimbang adalah amalannya, amalannya yang ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal dengan amalan kebaikan, sebiji sawi dia akan melihatnya. Itu yang akan ditimbang. Itu yang akan ditimbang. Baik. Dihadapkan, lihat keadilan Allah ya. Kita akan melihat nampak di hadis ini bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya setelah didatangkan, atunkiru min hada syai'a, apakah kamu mau mengingkari ini semuanya? Artinya apakah kamu punya udur, punya hujjah bahwasanya ini bukan dari kamu semuanya? Ya. Apakah kamu mengingkari ini? Apa jawabannya? Ya. Ditanya lagi dia, adzalamaka kutubil hafizin, apakah engkau menganggap catatan-catatan para malaikat ini berbuat kedzaliman? Apa jawabannya? La ya Rabbi, tidak ya Rabb. Betul itu sudah. Begitu memang dosa saya. Pokoknya semua dosa-dosa dia, dosa-dosa besar, cuma enggak bukan kesyirikan. Dosa-dosa besar hampir semua sudah dia lakukan. Bagaimana catatan luar biasa? Allah tanya lagi, lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Afalaka udrun aw hasanah fiha? Apa kamu masih punya uzur? Lihat ya. Beda kita. Sudah salah ya salah. Enggak perlu ditanya lagi uzurnya. Apakah kamu masih punya uzur atau satu kebaikan lah? Orang ini menjawab, manusia itu asalnya semua dia ingat ya, apa yang dia lakukan. Cuma karena dia merasa kecil hati, untuk apa amalan begini? Dia menjawab, la ya Rabb, tidak ada wahai Rabb. Wahai Rabbku, tidak ada. Fayaqul, maka Allah berfirman, bala, bahkan ada. Innalaka indana hasanah, di sisi kami padamu itu tercatat satu kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, pada hari ini tidak ada yang namanya kezaliman. Al yauma la dzulm, hari ini tidak ada kezaliman. Pasti itu wa nadzul mawazinal qistal yaumil qiyamah, kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, tidak ada yang dizalimi. Pasti semuanya di atas keadilan. Sekecil apapun akan ditimbang. Ya. Dikeluarkan bitokoh. Bukan sijillah. Bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil. Ya, semacam KTP. Ya. Yang di dalamnya terdapat kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Ya, dia yang mundur duluan. Ya Rabbi, ma hadihil bitaqah, wa ma tasna'u ma hadihi sijillat. Apa yang bisa dilakukan satu bitaqah ini bersamaan dengan lembaran-lembaran yang sangat banyak ini? Ya. Maka Allah berfirman, al-yawma la dhulm, hari ini tidak ada kezaliman, tetap akan ditimbang. Fatudha'u sijillat fi kiffah, maka lembaran 99 lembar tadi diletakkan dalam satu kiffah, dalam satu anak timbangan. Wal bitaqah fi kiffatin ukhra, sedangkan bitaqah di anak timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Fatashati sijillat. Terbang lembaran-lembaran yang banyak tadi. Tahu artinya terbang. Tak, betul-betul dihentak gitu. Beratnya ini bitokoh. Apa isinya bitokoh tadi ya? Isinya adalah kalimat hatinya, keikhlasannya, kalimat la ilaha illallah yang dia tancapkan di dalam hatinya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum sempat beramal apa-apa, cuma baru membenarkan la ilaha illallah. Ternyata luar biasa. Tidak disebut bitokoh ini mengalahkan, tidak, tapi apa? Membuat terbang tadi. Ya. Sijilat. Lembaran-lembaran yang banyak tadi. Ya, lembaran-lembaran yang sangat banyak tadi. Menunjukkan keluar biasaan kalimatul ikhlas. Menunjukkan keluar biasaannya hati yang dipenuhi dengan keikhlasan. Cuma jangan mengandalkan ya. Nanti diandalkan kalau begitu saya ikhlas kalimat la ilaha illallah saja. Tidak, ini bagi orang yang belum sempat beramal. Kembali lagi ke pembahasan tadi kalau begitu. Bagaimana untuk menggambarkan indahnya atau baiknya hati seorang itu dengan amalannya. Dengan amalannya. Taib, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Waktu yang ada ya bisa digunakan untuk ya persiapan atau makan siang ya, supaya nanti kita bisa langsung lagi, tidak terlalu ya panjang. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.